بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاسر الأكاسرة وقاهر الجبابرة وناصر كل من ناصره، وأشهد أن لا إله إلا الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وله ملك الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة. ثم أما بعد، para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan menjelaskan tentang akidah Nusairiyah, yaitu secara singkat secara akidah yang paling utama yang diyakini oleh Nusairiyah, yaitu para suatu sekte atau agama yang dianut oleh pemerintah Suriah, Bashar al-Assad dan para pengikutnya. Ada beberapa pendapat tentang makna Nusairiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Nusair an-Numairi. Ya, dialah pendiri sekte Nusairiyah. Ya, sehingga nisbah sekte Nusairiyah dinisbahkan kepada pendirinya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nusairiyah diambil dari kalimat Nasara. Kalimat Nasara. Kenapa? Karena ada kesamaan di antara Nusairiyah dengan Nasara dalam beberapa hal. Di antaranya, sebagaimana Nasara mereka memiliki akidah taslif, ya, Trinitas, demikian juga Nusairiyah mereka juga memiliki akidah Trinitas, di mana mereka beriman atau menuhankan Ali bin Abi Thalib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Salman Al-Farisi. Sehingga mereka memberi rumus tentang Ali, Muhammad dan Salman dengan rumus Ain, yaitu Ali, Mim, yaitu Muhammad, dan Sin adalah Salman Al-Farisi. Dan ada beberapa pendapat yang lain, akan tapi dua pendapat ini yang paling masyhur tentang nama-nama Nusairiyah. Dan mereka memiliki nama yang lain selain nama Nusairiyah, yaitu Alawiyun. Mereka dikenal dengan nama Alawiyun, dan ini adalah nama yang disukai oleh mereka. Dan nama ini merupakan penamaan yang diberikan oleh orang-orang Perancis, Faransa, ya, sejak tahun 1920 Masehi. 1920 Masehi, orang-orang Perancis menamakan Nusairiyah dengan nama Alawiyun. Ya, kenapa? Karena mereka menyukai nama ini, orang Nusairiyah, karena dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka cinta dengan nama ini. Orang-orang Faransa memberi nama Alawiyun kepada Nusairiyah sebagai rasa terima kasih kepada Nusairiyah yang telah membantu Faransa dalam menghabisi Ahlu Sunnah. Kemudian mereka, orang-orang Nusairiyah, tatkala mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, mereka khilaf tentang bagaimana kondisi Ali bin Abi Thalib setelah meninggal dunia. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib, ya, ruhnya pergi ke Syams, ke matahari, ya, sehingga mereka menuhankan matahari. Demikian juga sebagian mereka mengatakan bahwasanya ruh Ali bin Abi Thalib pergi ke Qamar, ke bulan, sehingga dan ini dikenal dengan kelompok Qulaziyah atau kelompok Qamariyah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ruhnya Ali bin Abi Thalib pergi ke sahab, ke awan. Sehingga sampai sekarang, kata beliau, beliau sampai sekarang masih saja orang-orang Nusairiyah sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan, bukan karena matahari dan karena bulannya, tapi mereka meyakini bahwasanya ruhnya Ali berada di matahari atau berada di bulan atau berada di sahab, di awan. Kadang-kadang tatkala ada awan besar lewat, maka mereka pun segera sujud ke awan tersebut, karena mereka meyakini, sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang berada di atas awan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari Nusairiyah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak beriman kepada surga dan neraka, bahkan mereka tidak beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak beriman kepada perintah yang ada dalam Al-Qur'an ataupun larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya mereka memiliki ta'wil-ta'wil batiniyah. Mereka punya tafsiran-tafsiran batin, ya. Sehingga mereka dikenal dengan batiniyah, ya. Mereka punya tafsiran-tafsiran batin, tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya. Tatkala tafsiran mereka asyhadu alla ilaha illallah, maksud mereka asyhadu alla ilaha illa Haidar. Ya, kata mereka tidak ada Tuhan kecuali Ali bin Abi Thalib, ya. Dan tidak ada hijab yang menjadi perantara antara kita dengan Ali bin Abi Thalib kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan menuju Ali bin Abi Thalib kecuali kata mereka wala tariqa ilaihi illa Salman dzul quwwatil matin. Tidak ada jalan menuju kepada jalannya Ali bin Abi Thalib kecuali Salman Al-Farisi yang sangat kuat perkasa. Mereka juga mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan khurafat-khurafat yang mereka yakini, ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya Ali yang telah menciptakan Salman, kemudian menciptakan Miqdad bin Aswad, karena mereka mengagungkan sebagian sahabat seperti Al-Miqdad bin Aswad. Demikian juga Uthman bin Mat'un ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengatur panas tubuh manusia, dan juga masalah penyakit yang menimpa manusia, dan demikianlah keyakinan-keyakinan aneh yang ada pada mereka. Intinya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya ingatkan kembali kata beliau, sampai sekarang masih didapati orang-orang Nusairia mereka sujud kepada syams, kepada matahari. Mereka sujud kepada rembulan, mereka sujud kepada awan. Kenapa? Karena mereka meyakini Ali bin Abi Thalib, ruhnya Ali bin Abi Thalib sedang berada di matahari atau di rembulan atau di awan. Kemudian adapun Ibnu Nusair, yaitu Muhammad bin Nusair An-Numairi, pendiri Nusairiyah, beliau adalah orang yang menghalalkan pernikahan dengan mahrim, dengan yang masih mahram, menikah dengan adik tidak jadi masalah menurut dia. Dan dia juga membolehkan liwat, homoseksual diperbolehkan olehnya. Oleh karenanya sampai sekarang di Suriah, kata beliau, masih ada acara, dan ini diketahui oleh Ahlus Sunnah bahwasanya mereka punya acara, suatu malam mereka berkumpul seluruh orang-orang Nusairiyah, ya, laki-laki, perempuan, ibu mereka, adik mereka, mereka kumpul suatu tempat, kemudian mereka matikan lampu, kemudian mereka berzina semau mereka, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, dengan adiknya, dengan istri orang lain, dengan siapa saja diperbolehkan, dan acara tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Adapun berkaitan dengan Alkitab, Nusairiyah tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kalaupun mereka beriman Al-Qur'an, mereka punya takwilan-takwilan batin, ya. Tapi mereka memiliki kitab suci yang lain, dikenal dengan usus. Mereka namakan dengan kitab usus, dan mereka menjadikan kitab ini kitab suci, karena dan kitab suci ini ada 16 surat, ya, yang terdapat dalam kitab tersebut. Adapun kepada para nabi, mereka tidak beriman kepada para nabi. Mereka hanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun diciptakan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun masalah hari akhir, tentunya mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak beriman dengan adanya balasan, kemudian adanya ganjaran dari Allah, adapun hukuman dari Allah, azab dari Allah, tidak ada jannah, tidak ada neraka, tidak ada surga. Namun mereka beriman dengan adanya tanasukhul arwah, ya, proses tanasukhul arwah, reinkarnasi, mereka beriman dengan hal ini. Dan ini diambil dari agama Hindu, yang berpindahnya ruh seseorang ke jasad yang lain. Dan adapun azab hukuman itu tergantung bagaimana kedekatan mereka dengan imam-imam mereka, atau bagaimana kekuatan keyakinan mereka terhadap akidah-akidah Nusairiyah. Jika seorang di antara Nusairiyah beriman kepada imam-imam mereka dan juga sesuai dengan akidah mereka, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada jasad manusia yang lain. Tetapi jika dia tidak beriman, kemudian melanggar aturan-aturan Nusairiyah, maka tatkala mati ruhnya akan berpindah kepada ruh haiwan. Bisa jadi berpindah kepada sapi, bisa jadi berpindah kepada donki, kepada himar, keledai, bisa jadi kepada af'a, yaitu kepada ular-ular, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Oleh karenanya kata beliau, kita di Suriah sering ketawa mendengar cerita-cerita mereka, cerita-cerita lucu, karena mereka meyakini, terkadang di antara mereka meyakini bapak-bapak mereka sekarang pindah ke himar, kepada keledai, sehingga sebagian keledai diyakini situ ada roh bapaknya. Ini merupakan perkara yang sangat lucu yang mereka dengar dari orang-orang Nusairiyah tatkala mereka tinggal di Iran, di Suriah. Demikian juga ada yang meyakini bahwasanya ada ruh yang berpindah ke lalat, atau bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, kepada benda-benda mati. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nusairiyah meyakini sebagaimana pernyataan mereka, barang siapa yang menyelisih akidah mereka maka kafir. Artinya kafir artinya apa? Darahnya halal untuk ditumpahkan, dan hartanya berhak untuk diambil. Hartanya juga halal untuk dirampas. Oleh karenanya mereka membenci ahlu sunnah, mereka musuh ahlu sunnah, dan mereka menghalalkan darah ahlu sunnah, bahkan itu ibadah bagi mereka membunuh ahlu sunnah. Bahkan mereka menolong orang-orang yang musuh ahlu sunnah, sebagaimana telah lalu mereka membantu orang-orang Perancis tatkala masuk di Suriah pada tahun 1920 Masehi, sehingga dalam mereka menunjukkan di mana tempat-tempat ahlu sunnah untuk dibantai atau dihabisi oleh orang-orang kafir Perancis. Adapun masalah ibadah, ya, maka mereka memiliki takwilan-takwilan yang batin, takwilan-takwilan batin. Ada tafsiran-tafsiran batin seperti syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, sebagaimana kita telah jelaskan, itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Ali. Ya, mereka memiliki akidah tathlits, yaitu ain, mim, sin. Ali, ain itu Ali bin Abi Thalib, mim itu Muhammad, dan sin adalah Salman. Dan mereka lebih memuliakan Ali daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun taharah bersuci, tidak ada taharah bagi mereka, ya. Tidak ada taharah bagi mereka. Bagi kata mereka bersuci yaitu mencaci maki para sahabat, ya. Mensucikan hati mereka dengan mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, itulah bersuci menurut mereka. Oleh karenanya mereka, menurut mereka, jima, berhubungan, tidak membatalkan thaharah, ya. Dan tidak membatalkan thaharah, tidak ada wudu bagi mereka. Demikian juga masalah salat. Mereka tidak salat, ya. Orang-orang muslim tidak salat. Sebagian mereka menafsirkan bahwasanya salat 5 waktu artinya berkeyakinan kepada mengenal 5 nama, yaitu Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Ini nama-nama ini itu artinya salat, salat 5 waktu. Adapun ada juga di antara mereka yang beribadah, kan, tapi tidak sama solat mereka seperti solatnya kaum muslimin, yaitu ada rukuknya. Tidak, mereka tidak ada rukuk tatkala mereka sedang solat. Adapun zakat, menurut mereka zakat yaitu adalah penyerahan seperlima harta mereka, 20% diserahkan kepada ulama mereka, ya. Jadi mereka ada zakat 20%, mereka serahkan kepada ulama mereka. Adapun puasa, puasa artinya menahan, kata mereka maksudnya itu menahan rahasia. Jangan sampai rahasia-rahasia mereka yang penting terbongkar. Atau mereka mengatakan maksudnya puasa itu menahan diri untuk tidak berhubungan dengan para wanita. Tapi mereka mengatakan puasa di antara maknanya adalah menjaga rahasia, jangan sampai terbongkar. Adapun jihad bagi mereka itu melaknat para sahabat, musuhi ahlu sunnah, ya, menyakiti mereka, itulah jihad bagi orang-orang Nusairiyah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita sampai pada inti dari pembahasan pertemuan kita pada kajian kali ini, yaitu tentang bagaimana pembantaian dan kebengisan orang-orang Nusairiyah, Rafidhah, dalam menghabisi Ahlu Sunnah. Dan kita ketahui bagaimana tatkala orang-orang Iran, tatkala mereka masuk dalam Suriah kemudian ikut berperang, maka slogan mereka tatkala berperang, uktulu sunnah wadkhulul jannah, bunuhlah ahlu sunnah maka kalian akan masuk surga, bunuhlah ahlu sunnah maka kalian akan masuk surga, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan masalah pembantaian ahlu sunnah, ya, bukanlah perkara yang baru, akan tapi mereka orang-orang Rafidhah telah mewarisi proses pembantaian ahlu sunnah dari nenek moyang mereka. Benar-benar memuaskan hawa nafsu mereka terhadap para wanita, melakukan hal yang sangat luar biasa, yang sangat menghinakan, ya. Mereka perkosa dulu para wanita tersebut, bahkan mereka perkosa di hadapan ayah mereka, ya. Setelah itu mereka bunuh wanita-wanita tersebut, kemudian mereka potong-potong cincang-cincang wanita tersebut, kemudian mereka letakkan di tempat sampah, di rumah-rumah mereka, di rumah kerabat mereka, di rumah kakak-kakak mereka. Ini semuanya adalah penyiksaan yang luar biasa yang mereka lakukan terhadap para wanita. Demikian juga para lelaki yang di penjara, dibuat telanjang, jadi tinggal di penjara dalam keadaan telanjang, bahkan dilakukan homoseksual di hadapan teman-temannya, sampai salah seorang diri mereka yang ada yang sudah keluar cerita, saya diperkosa oleh para lelaki tentara tersebut di hadapan teman-teman saya. Maksud mereka apa? Untuk menghinakan Ahlus Sunnah, untuk menghinakan Ahlus Sunnah di hadapan Ahlus Sunnah yang lain. Bahkan pernah terjadi ada di antara mereka, yaitu para tentara, ya, datang ke rumah sakit kemudian memotong kemaluan seorang lelaki. Kemudian kemaluan tersebut didatangkan kepada seorang tabibah, seorang dokter wanita dari Ahlu Sunnah, untuk mengejek Ahlu Sunnah, ya, untuk mengejek Ahlu Sunnah. Kemudian mereka pun menyembelih lelaki tersebut, kemudian mereka panggang lelaki tersebut, dibakar, kemudian mereka mengatakan, ayo makan daging panggangan ini, subhanallah. Mereka memanggang Ahlu Sunnah untuk dimakan. Oleh karenanya beliau menyebutkan juga bahwasanya salah seorang dari anggota kementerian Departemen Penerangan yang kemudian akhirnya keluar dari pemerintahan Bashar, cerita waktu dia sempat menjadi anggota dewan departemen penerangan, dia sempat diperintahkan untuk memoto atau untuk menyoting ya sesuatu karena untuk kepentingan pemerintah. Jadi dia menceritakan bahwasanya tatkala saya masuk di tempat masnak sukar, saya pernah masuk di suatu tempat pabrik gula. Ya, di situ kemudian ternyata pabrik gula tersebut dijadikan sarana untuk membasmi ahlu sunnah tatkala itu. Dia mengatakan, saya melihat suatu keanehan yang luar biasa. Mereka menangkap para wanita, mereka menawan para wanita, sementara para wanita kemudian berteriak-teriak ketakutan, menjerit. Ya. Kemudian mereka memperkosa para wanita tersebut. Ya. Mereka memperkosa para wanita tersebut. Adapun para laki-laki yang ditangkap dalam pabrik gula tersebut, maka mereka lemparkan para laki tersebut dalam penggiling gula. Penggiling gula. Jadi seakan-akan gula yang digiling, jadilah daging-daging tersebut dalam keadaan hidup-hidup mereka digiling, sehingga mereka berteriak-teriak, sehingga akhirnya jadilah daging-daging mereka seperti daging-daging yang dicincang. Ya, inilah kebiadaban mereka. Demikian juga disebutkan dalam kata beliau, ada kejadian di daerah Hamad. Ya, ada dua orang yang ditangkap oleh tentara-tentara Suriah, kemudian itu dibunuh, dicincang, kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Setelah itu mereka mengetuk pintu, minta kepada keluarganya, minta ongkos. Kata mereka, kami minta ongkos. Ongkos apa? Karena kami telah membunuh kerabat kali ini dengan peluru. Kami minta ongkos untuk beli peluru yang kami telah gunakan untuk membunuh kerabat kalian. Maksud mereka apa? Untuk menghinakan Ahlussunnah, untuk menghinakan Ahlussunnah. Dan terlalu banyak kejadian tatkala mereka membunuh Ahlussunnah dan mereka menangkapi orang-orang yang mengadakan pergolakan, bahkan mereka masukkan dalam truk sampah, yaitu truk yang di situ truk yang digunakan untuk menggiling sampah, untuk memejet sampah sehingga sampah menjadi kecil, yaitu dimasukkan manusia ke dalam situ. Manusia dimasukkan dalam situ untuk dipijit, untuk ditekan dan untuk digeret oleh truk-truk sampah. Demikian juga mereka masuk ke dalam rumah sakit dan mereka membunuh, ya, menghancurkan tulang-tulang orang-orang Ahlussunnah yang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan mereka lebih parah daripada itu, mereka memasukkan orang-orang sakit dalam peti-peti es, ya, atau semacam peti es yang digunakan untuk menyimpan mayat. Padahal mereka belum mati, namun dimasukkan ke dalam peti es tersebut sehingga dalam keadaan hidup akhirnya mati beku dalam peti es tersebut. Dan sekarang mereka telah menghancurkan rumah sakit sehingga banyak dari anak-anak yang akhirnya mati tatkala sakit, tidak ada tempat pengobatan, akhirnya harus meninggal. Ada ibu-ibu yang hamil tatkala melahirkan tidak ada rumah sakit, harus meninggal. Sekarang ini kondisi yang sangat parah yang dialami oleh Ahlussunnah yang ada di Suriah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kebiadaban yang disebutkan oleh beliau, ya. Jadi antaranya yang beliau sebutkan, ada seorang anak kecil, anak perempuan yang masih berumur 8 tahun ditangkap oleh mereka, kemudian diperkosa oleh para tentara, ya, dengan berganti-gantian. Anak yang masih kecil, masih umur 8 tahun, yang masih kelas 2 SD mungkin, diperkosa oleh mereka secara berganti-gantian untuk menghinakan Ahlussunnah, ya. Sampai ada salah seorang wanita yang keluar di televisi, yang sempat diwawancari di televisi, dia pernah diperkosa oleh para tentara tatkala para tentara masuk di rumahnya. Kemudian para tentara tersebut bertanya kepada sang wanita, siapa nama anakmu? Maka wanita ini berkata, nama anakku Abdullah. Kata dia, anakmu bukan namanya Abdullah, tapi namanya Abdu Bashar, hambanya Bashar. Kemudian mereka pun merobek bajunya, kemudian mereka pun memperkosa rame-rame wanita-wanita tersebut. Demikian juga ada seorang wanita yang ingin mati karena tidak mampu menahan rasa malu, diperkosa oleh 20 orang tentara di hadapan suaminya, sehingga dia minta, tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini, malu diperkosa oleh 20 orang tentara di hadapan suaminya. Mereka membunuh Ahlussunnah seperti menyembelih kambing. Mereka tidak memiliki rasa sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penghormatan sama sekali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah seperti hewan yang mereka sembelih, yang mereka hinakan, yang mereka injak-injak. Ya, bahkan pernah dilakukan oleh mereka masukkan racun dalam semacam pam yang ada di Suriah, sehingga banyak orang keracunan. Bagaimana air pam dimasukkan racun oleh mereka sehingga meracuni banyak dari Ahlus Sunnah, sehingga banyak yang meninggal dunia tatkala itu, terutama anak-anak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada terjadi baru-baru pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau 3 Februari 2012, tatkala Bashar al-Assad memerintahkan pasukannya untuk melemparkan atau melemparkan bom, ya, rudal ke kota Homs. Itulah rudal tersebut, kota Homs, akhirnya ada 350 orang yang langsung tewas pada satu waktu dan 1500 orang terluka parah. Sungguhnya mereka, kebiadaban yang mereka lakukan sangatlah banyak, kata Syekh. Ini masih sedikit yang saya sebutkan, banyak yang saya lupakan, ya. Terlalu banyak kejadian yang terjadi, hanya sedikit yang bisa saya ingat yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku Ahlussunnah yang ada di Indonesia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa cerita tentang pembantaian Ahlussunnah yang tentunya sangatlah banyak yang kita cerita di beliau dengar, akan tapi hanya sebagian yang beliau sebutkan karena terlalu banyak kebengisan yang dilakukan oleh orang-orang Nusairiyah, orang-orang Rafidhah. Oleh karenanya nasihat beliau kepada kita penduduk Indonesia agar membantu semaksimal kemampuan kita kepada saudara-saudara kita di Suriah, dan ingatlah bahwasanya terlalu banyak ayat-ayat, ya, dan hadis-hadis yang mendorong kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama beliau serukan permintaan beliau kepada para pedagang, para tujar, orang-orang kaya yang di Indonesia, ya, keluarkan zakat kalian, serahkanlah zakat kalian kepada saudara-saudara kalian yang ada di Ahlus Sunnah, ada di Suriah, yang ada di Suriah, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan sedekah. Tadi beliau menyebutkan terlalu banyak dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'ati habbah." Ya, permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang, kemudian masing-masing cabang menumbuhkan 100 biji. Itu Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah membelipat gandakan pahala infak yang dikeluarkan oleh seorang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adfa'an katsira." Barang siapa yang memberikan pinjaman bagi Allah Subhanahu wa taala, itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan, ya, ganjaran tersebut dengan sebanyak-banyaknya. Dan terlalu banyak ayat-ayat tentang hal ini telah beliau sebutkan, ya, nanti bisa diulang untuk mendengarkan ayat tersebut. Intinya beliau menyebutkan para sahabat dahulu, tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat ini, mereka bukan cuma hanya diam, tapi mereka mempraktikkan ayat-ayat tersebut. Ya, ada di antara mereka yang kemudian menginfakkan kebun mereka yang merupakan sumber rezeki mereka. Mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Dahdah, beliau kemudian infakkan kebun beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mereka berlomba untuk berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Umar berinfak dengan setengah hartanya, ya. Setengah hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak dengan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka para sahabat yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pedagang besar yang kemudian menyiapkan infak untuk persiapan perang, dan subhanallah mereka semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjalankan perintah Allah dengan meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seruan ini dikhususkan terutama kepada orang-orang yang diberikan kemudian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, para pedagang, orang-orang kaya, agar mereka, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal mereka mengeluarkan zakat harta mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara kelompok yang berhak untuk menerima zakat, ya, yaitu zakat disalurkan untuk orang-orang yang ada di Suriah dengan kesepakatan para ulama, karena mereka dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan butuhkan pertolongan, dan kita kaum mukminin satu dengan yang lain adalah saling menolong di antara kita. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kajian yang singkat ini bisa menggerakkan hati-hati kita untuk menolong saudara-saudara kita di Suriah. Minimal kita mendoakan mereka dengan doa yang tulus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menghancurkan, ya, orang-orang berbuat zalim kepada mereka di Suriah. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.